Alhamdulillah kembali kita bertemu dan biidznillah ta'ala kita akan lanjutkan bahasan tafsir Al-Quran dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Suratul Asri. Tapi biasanya kita akan membaca terlebih dahulu untuk mengetahui bacaan secara lafaz, yakni bacaan dari segi ilmu tajwid. Baik, jadi kita baca terus dan ayatnya ini tidak banyak. Baik, jadi siap-siap dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Ya, ro'nya tebal, kan? Wal'asr. Wal'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan ini dah lama kelihatan. Minggu lalu sakit Ustaz. Masya Allah. Apa kalau berkenan pada sehat ya. Amin. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asyr. Wal 'asyr. Bukan syo. Syo. Jadi sa ni makhrajnya sama dengan za, sama dengan sa makhrajnya. Jadi tiga makhraj yang sama, yang mirip-mirip, gitu ya. Coba za. Za. Za. Za. Sa. Sa. Sa. Sa. Sin. Sin. Sin. Sa. Sa. Sa. Sa. Ya. Oke, sekarang ini za. Kemudian sa, baru datang so, da so, so itu sama. Sa sho, sa sho. Apa? Ya, enggak ada apa? Desisan yang melebar. Kalau sha kan ada desisan melebar, dia enggak melebar. Kalau itu melebarkan nanti dia mirip sh. Coba so, so, da so. Sa, so, sa, so, so, wal asr. Sa, so, wal asr. Enggak. Apa perkiraan terlalu melebar? Wal asr. Bukan. Asr. so. Cuma za, za, za, za, za, yang za, za gitu, za, za. Kayak idza zulzilatil ardu zilza, za yang itu za. Idza zulzilatil ardu zilza. Ya, nah, za. Za yang itu cuma za. Za. Za. Coba. Za. Ya, mulanya baru so. So. Ya, za dengan so, za kemudian sa itu sama itu. Za, sa. Sa, coba, coba sa aja. Sina, sina. Sa, sina. Sa. Sa. Ya. Sa. Coba, sa kemudian baru so. Naikkan. Sa. Sa, so. Sa. Sa, so. Sa, so. Sa, so. Sa, so. So. Sa, so. Ah, itu dipertahankan. Terus, apa kalau bacaan awal antum itu termasuk lahan jali? Jadi bisa berubah makna nanti. Shin lagunya. Waktu kita luruskan sedikit. Iya, coba. Wal asr. Wal asr. Iya, nanti di jadi di latihan tuh ukurannya sa gitu, ukurannya sa kemudian sa so, sa so. So. Nah. Wal asr. In ya, gitu. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ya, ini sok nih, banyak sok nih. Jadi harus ekstra latihan. Baik. Jadi nanti dilatih dan ini sangat sedikit aja. Tapi barakallahu fiik. Tuh, latihan sepan. Assalamualaikum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Tidak, khusr, khusr. Terus tu, tidak ini bibir yang bagian bawah ni yang naik ni. Khusr, khusr. Khusr, khusr. Ya. Innal insana lafi khusr, khusr. Naik. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ya. Insyaallah. Jadi ini maintain terus tu, rok-roknya tu. Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. بس تبالكن dikit. خسر خسر خسر. إن الإنسان لفي خسر. Yeah. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tebalkan dikit. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. L. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Iya. Baik, barakallahu fiik dan di maintain makhrajnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kepanjangan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ilal ladzina amanu wa 'amilu. Ulangi. Ah, Ustaz. Ulangi. Dari yang mana, Ustaz? Illal ladzina amanu. Ya, naam. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ulangi. Kalau hamzah ditekan A. Illal ladzina amanu A. Supaya perbedaannya kelihatan antara A dengan A. Itu nanti akan ketemu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Ya. Illal ladzina ya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw lam wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Coba diulangi lagi. Dari mana, Ustaz? Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dipelankan di situ wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya. Hati-hati. Illalladhi ada tasydidnya ditekan, kemudian a-nya ditekan untuk menghindari persamaan dengan huruf a. Baik. Baik, barakallahu fiik. Boleh tanya sebentar, Ustaz? Iya, ada foto. Kalau di Quran yang apa ada hifz itu untuk apa, Ustaz? Apanya? Apa ada hafz hisbu, hisbu itu untuk apa, Ustaz? Ada tanda, biasa ada juz, ada hisbu, hisbu. Perempat. Hizb. Ya. Hizb. Itu bagian apa, pembagian saja. Nah, itu pembagian biasanya untuk menandai bacaan, biasanya untuk apa, menghafal hizb. Jadi pembagian-pembagiannya ada seperempatnya, ada juznya, ada apa namanya, ayat-ayatnya itu sebab apa? Hanya pembagian saja. Oh. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana. Diulangi, jangan terlalu cepat, coba. Wal 'asr. Innal insana lafi s innal itu tidak qalqalah, jadi tidak mantul. Innal insana lafi khusr. Diulangi. innal insana lafi khusr. Ya. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Coba diulangi. Illa alladhina amanu. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terlalu cepat hingga diulangi. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Coba ulangi. Illa alladhina amanu. Coba. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa amilus salihat. Ya, masih kurang tipis. Ha. Wa amilus salihat. Ya. Wa tawasaw bil haqq. Hanya itu untuk tipiskan lagi. Lamnya tidak kol-kola. Wa tawasaw bil haqq. Iya. Coba kita sambung sekarang. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya. Terus antum ekstra nanti diulang. Insyaallah. Jadi pelan-pelan. Mana yang kol-kolah dikol-kolahkan, mana yang tidak kol-kolah jangan dikol-kolahkan. Nah, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bacaannya saya. Siapa lagi nih? Barakallahu fiik. Iqbarakallahu fiik. Siapa lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal Coba pelan-pelan. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya, coba di bacanya yang santai coba. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah. Baik. Barakallahu fiik, novel. Tapi nanti kalau baca Quran agak slow dikit ya. Santai. Baik, tas makhraj. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, Nabil nih. Fadal Nabil. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك نبيل. Ini sekian pesertaan. Kayaknya nih Nabil yang paling top nih. Pusingnya makanya sudah. Iya nih, kayaknya udah jadi bisa jadi asmut ya. Iya, masya Allah, masya Allah. Barakallah fiik Nabil. Luar biasa Nabil ya. Kalau roknya itu mantap gitu ya. Baik, masya Allah, luar biasa. Baik. Dengan berarti Nabil itu tadi penghujung ya, di khitam misk, jadi penghujung yang harum dan Nabil, alhamdulillah. Ya. Baik. Berarti sekarang nih kita pindah ya ke season berikutnya, ya ke tafsirnya. Jadi bismillah kita mulai, ayo ikhwah semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Setelah kita mengakhirkan atau setelah kita menyelesaikan bacaan surah Al-Asr, dan kita lihat dari segi tadi, maka sekarang kita akan pindah ke melihat dari segi maknanya. Walaupun pada hakikatnya kalau kita berbicara tentang surah Al-Fatihah dan menukilkan apa yang disebutkan oleh ulama tentang surah ini, maka waktu yang kita perlukan ini tidak cukup. Apalagi dengan digabung-gabung seperti ini, tidak cukup. Tapi insyaallah ta'ala, ya walaupun sedikit tapi berbekas, itu lebih baik ya daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Jadi sekali lagi, berbicara tentang surah Al-Asr ini adalah berbicara masalah, boleh disebutkan sebagai masalah agama secara keseluruhannya. Kalau tidak sebutkan, yakni nasihat-nasihat, wejangan-wejangan secara keseluruhannya. Baik, jadi luas sekali bahasanya. Oleh karenanya tidak heran, masyhur dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang menyebutkan, "Law ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada makhluknya selain daripada surah Al-Asr, maka pasti mereka dicukupkan, tercukupi dengannya. Yakni ini sampai demikian takbir, sampai demikian ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya seandainya, seolah-olah itu katanya, seandainya Al-Quran ini tidak ada, hanya dengan surah Al-Asr saja, itu dah memadai, itu dah mencukupi. Ini kata Imam Syafi'i rahmallahu ta'ala. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa luasnya kandungan daripada suratul Asr ini. Tapi perlu difahami, ucapan Al-Imam Syafi'i rahmallahu ta'ala ini bukan berarti suratul Asr ini adalah isi agama secara keseluruhan, tidak. Dan itu yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan juga ulama-ulama yang lain. Bukan itu maksud Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i memaksudkan betapa dalamnya, betapa luasnya isi kandungan suratul Asr. Nah, terutama berkaitan dengan al-wa'ad, berkaitan dengan wa'ad, nasihat. Maka suratul Asr ini adalah mencukupi nasihat secara keseluruhan. Mencukupi nasihat secara keseluruhan. Kalau misalnya orang mencari nasihat, maka carilah di suratul Asr. Jadi kalau dari segi nasihat, baik, suratul Asr ini mencukupi. Bagi orang yang mendalami, mencermati, mentadabburi suratul Asr, maka cukuplah baginya nasihat di dalamnya. Nah, tentu kalau ahkam, hukum-hukum syariat yang lain untuk dicari di, yakni dalil-dalil yang lain. Tapi berkaitan sekali lagi dengan nasihat, itulah terangkum di dalam suratul Asr. Sehingga tidak heran Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan tadi, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kepada makhluknya kecuali satu saja ini, maka memadainya, mencukupi dalam bab nasihat, dalam bab nasihat. Jadi ayol ikhwah semuanya, suratul Asr ini adalah nama daripada surah ini, dan ini masyhur di kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ini namanya, yakni dengan ini bisa disebutkan namanya adalah nama tauqif, yakni tidak dikenal nama-nama yang lain. Itu maksud tauqif. Baik. Dan suratul Asr ini tergolong surah Makkiyah. Tergolong surah Makkiyah. Nah, ini pendapat majoriti ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Nah, jadi beliau menyebutkan di situ bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Disebutkan dari Ibnu Abbas dan juga selainnya, kata beliau rahimahullahu taala. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dan diselisihi oleh Al-Imam Qatadah. Jadi Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala berpendapat suratul Asr ini adalah surah Madaniyah. Suratul Asr ini adalah surah Madaniyah. Itu kata beliau Imam Qatadah. Tapi yang sahih dalam hal ini adalah pendapat majoriti, pendapat jumhur ulama. Baik. Tadi kita sebutkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang berkaitan dengan luasnya kandungan daripada suratul Asr ini. Sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibn Al-Qayyim juga memiliki yakni komen yang sangat bagus kaitannya dengan surah ini. Kaitannya dengan surah ini. Kita baca apa yang dia sebutkan dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa bayanu dzalika anna al-maratib arba'ah. Jadi keterangan, penjelasan tentang hal itu, jadi ini beliau komen terhadap ucapan Imam Syafi'i tadi. Jadi Imam Syafi'i, kita ulangi ucapannya, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, hujjah maksudnya dalil Al-Qur'an sebagainya, kecuali surat ini, maka pasti akan memadainya. Jadi memadai mereka, makhluk tersebut, dengan surah ini. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala komen terhadap ucapan Imam Syafi'i. Kata beliau, wa bayanu dzalika, keterangan hal itu, penjelasannya adalah, kata beliau, annal maratiba arba'ah. Jadi dalam surah ini disebutkan ada 4 maratib, ada 4 tingkatan. Wa bistikmaliha yahsulu lisyakhsi ghayata kamalih. Dengan menyempurnakan 4 tingkatan ini, maka seseorang akan mencapai kesempurnaan, akan mencapai tujuan yang sempurna. Itu kata beliau. Ahaduha, tingkatan yang pertama, kata beliau rahmallahu taala, adalah ma'rifatul haq, mengetahui hak kebenaran. Asaniyatu, yang kedua adalah, kata beliau, amaluhu bihi, beramal dengannya, beramal dengan kebenaran yang dia ketahui. Wasalisatu ta'limuhu man la yuhsinuhu, yakni mengajari orang yang tidak mengetahuinya, mengajari orang yang tidak mengetahui kebenaran tersebut. Terus ar-rabi'atu yang keempat adalah sabruhu ala ta'allumihi wal amal bihi wa ta'limihi. Yang keempat adalah bersabar di atas atau dalam belajar, mengajar dan mengamalkannya. Bersabar dengan atau terhadap di atas belajar, mengajar dan mengamalkannya. Nah, itu kata beliau rahimahullahu taala dengan ringkasnya. Beliau sebutkan ini di kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Lalu beliau menyebutkan apa yang dimaksud ma'rifatul haq. Beliau menyebutkan di situ ma'rifatul haq maknanya ada dalam firman Allah dalam surah ini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yani orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, beliau rahimahullahu taala, iman dan amal saleh ini tentu akan diketahui oleh orang-orang yang mengetahui kebenaran. Maka beliau sebutkan tingkatan yang pertama adalah mengetahui kebenaran diambil dari firman Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, kemudian baru tingkatan yang kedua yang beliau sebutkan diambil daripada kata wa 'amilus shalihat, yakni beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian baru tingkatan yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bil haqqi yakni berwasiat, saling menasihati di atas kebenaran, mengajarkan orang-orang yang tidak mengetahui, kemudian wa tawasaw bis sabri dan bersabar. Itu ringkas apa yang beliau sebutkan, yakni Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karena itu di akhirnya beliau sebutkan wa hadza nihayatul kamali fa innal kamala an yakuna asy-syakhsu kamilan fi nafsihi mukammilan li ghairihi. Dan ini adalah puncak kesempurnaan. Ini kata beliau. Dan ini adalah puncak kesempurnaan. Karena kesempurnaan seseorang adalah apabila terkumpul padanya dua hal. Apabila terkumpul dalam dirinya dua hal. Yang pertama adalah kamilan fi nafsihi. Sempurna dalam dirinya. Mukammilan li ghairihi, yang kedua adalah menyempurnakan selainnya, menyempurnakan orang lain. Jadi kalau sudah terkumpul dua ini, maka ini kata beliau rahimahullahu taala adalah puncak kesempurnaan. Nah, untuk mencapai puncak kesempurnaan ini harus melalui tingkatan yang empat ini. Harus melalui tingkatan yang empat ini. Sebagaimana tadi kita bacakan daripada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Oleh karenanya, ayol ikhwah semuanya, besarnya makna yang dikandung di dalam suratul Asr tadi kita sampaikan sedikit, kita nukilkan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, kemudian apa yang kita bacakan daripada komen Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka tidak heran para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, itu ketika mereka hendak atau mau berpisah dari pertemuannya, misalnya dari majelisnya misalnya, atau ketemu misalnya di jalan gitu, itu mereka sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, itu tidaklah mereka berpisah dari tempatnya dengan kawan-kawannya kecuali setelah membaca suratul Asr ini. Jadi itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada sahabat Abdullah bin Abdullah Al-Husain. Dari sahabat Abdullah bin Abdullah Al-Husain Al-Ansari. Dan sanad hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Katanya, kana ar-rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yastariqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhir suratul Asr. Perhatikan. Kata beliau rahimahullahu taala atau radhiyallahu taala anhu, tidaklah ada dua orang dari sahabat Nabi Alaihissalam apabila mereka berjumpa, bertemu, tidaklah mereka berpisah. Kecuali salah seorang di antara mereka membacakan suratul Asr. Baru setelah itu tsumma yusallim ahaduma al-akhar, baru setelah itu mereka mengucapkan salam. Nah, ini hadis riwayat Tabrani dan sanadnya sahih. Jadi kita ulangi, tidaklah sahabat Nabi alaihi salatu wasallam berpisah dari pertemuannya kecuali setelah mereka membacakan suratul Asr. Baru setelah itu mereka ucapkan salam. Gitu. Ini hadis riwayat Imam Tabrani, sehingga tidak heran sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu di antara sunnah majurah. Apa artinya sunnah majurah? Sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang ditinggalkan. Kenapa disebut sunnah yang ditinggalkan? Karena kalau kita melihat fakta kenyataan, jarang orang yang mempraktikkan hal ini. Itu maksudnya. Jadi karena ini adalah pelajaran bagi kita yang tahu, tentunya sekarang ini kita dah tahu. Jadi usahakan. Jadi ketemu misalnya dengan kawan, misalnya entah di pasar misalnya, entah di office misalnya, apalagi di masjid misalnya, itu sebelum salam usahakan wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Kan enggak panjang kan? Ya gitu. Jadi kita niatkan itu sebagai sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga kita dapat double pahala. Nah, gitu. Jadi wadah jelas ini insyaallah ya, nih kita dapat sunnah satu supaya kita praktikkan, karena ini sunnah ini seolah-olah dah mati nih. Nah. Baik. Jadi untuk menghayati ucapan suratul asr itu, kita lihat satu persatu dengan ringkas apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini. Jadi sekali lagi, hadis riwayat Tabrani tadi menunjukkan keutamaan suratul asr. Jadi kalau ditanya ada tidak keutamaan suratul asr, maka tadi adalah jawabannya riwayat Imam Tabrani, dan itu sekaligus sebagai ilmu bagi kita untuk mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seolah-olah telah ditinggalkan. Baik. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim, dan suratul Asr tadi kita sebutkan surah Makkiyah menurut jumhur ulama, dan surah ini terdiri daripada 3 ayat yang sangat ringkas, 3 ayat. Tapi sekali lagi tadi maknanya sangat luas, sehingga kalau kita berbicara, mau berbicara yakni secara terperinci, tentu tidak akan mencukupi satu pertemuan. Tapi ala kulli hal, insyaallah taala bermanfaat. Baik. Di sini disebut wal asri. Wal asri. Dalam terjemahnya demi masa. Baik. Jadi wawu di situ adalah wawul qasam namanya. Wawu di situ disebut wawul qasam. Wawu untuk bersumpah. Wawu untuk bersumpah. Dari segi grammarnya berfungsi untuk membaris bawahkan. Berfungsi untuk membaris bawahkan, sehingga dibaca wal asri. Tapi tentu fungsi secara makna adalah untuk penekanan. Untuk penekanan. Kenapa? Karena ini namanya wawu sumpah. Oleh karena disebut demi. Terus wal asri, al asri, asar. Ulama berbeda pendapat di situ apa yang dimaksud dengan asar. Ada yang menyebutkan waktu asar, waktu sholat asar. Ada yang menyebutkan akhir waktu asar, dekat dengan maghrib. Ada yang menyebutkan masa secara umum. Masa, zaman, waktu secara umum. Dan ini yang dirojihkan, dan ini yang dikuatkan oleh yakni sebagian besar ulama, salah satunya diantaranya adalah Syekh Ahmad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau merojihkan, beliau menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa al-asr yang dimaksud di sini adalah masa, waktu, zaman secara keseluruhan. Tidak hanya terbatas pada waktu asar saja, tapi secara keseluruhan. secara keseluruhan. Tapi dari sini kita ketahui bahwa waktu asar memiliki kedudukan yang tinggi. Waktu asar memiliki kedudukan yang tinggi. Walaupun kita ambil makna surah ini adalah waktu secara keumuman, tapi dari sini kita ketahui, kita ambil berat, kita tidak sepelekan berkaitan dengan suratul asr. Karena dia ini salah satu di antara salat al-wusta. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk salat wusta. Dan juga termasuk salat bardain. Dan lain-lain daripada keutamaan suratul asr. Keutamaan salat asr. Sehingga tidak heran ulama menyebutkan al-asr di sini adalah yakni salat al-asr. Tapi sekali lagi pendapat yang kita ambil adalah pendapat secara umum dengan tidak menyepelekan waktu salat asar. Baik. Jadi kita sebutkan wal asri demi masa. Dan ini adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan makhluknya. Ini al-asr kan makhluk. Jadi kita dah ketahui hukumnya. Bagi kita, bagi makhluk, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Tidak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang boleh bersumpah dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut memiliki kedudukan yang tinggi. Besar. Jadi karena kalau kita melihat di sini al-asr, waktu, masa, zaman. Jadi kalau berbicara masalah waktu, zaman dan masa tadi kita sebutkan, kalau kita rincikan ini saja sudah bisa jadi satu topik daurah. Al-asri saja pun sudah itu berbicara masalah waktu panjang lebar gitu. Tapi dah kita cukupkan bahwasanya waktu di sini sangat tinggi kedudukannya karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut itu bernilai berkedudukan tinggi. Dan ini buktinya al-asr, waktu. Dan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan pembagiannya, waktu duha misalnya, waktu fajar misalnya, suratul fajar dan lain-lain, luar biasa. Oleh karena sekali lagi waktu ini sangat-sangat penting sekali bagi kita, khususnya adalah umat Islam. Waktu adalah hidup. Waktu adalah hidup ini. Jadi kalau menyia-nyiakan waktu, maka sia-sia pula hidup ini. Lain halnya kalau orang barat, gitu kan? Time is money. Tuh, jadi ukurannya adalah harta dan harta. Ini keliru. Jadi kalau kita ini adalah hidup kita ini adalah untuk mengisi waktu kita dengan ibadah. Baik, wal asri. Demi masa, Allah Subhanahu wa taala di sini telah mendahulukan ayat ini dengan sumpah. Sumpah ini tidaklah dikeluarkan kecuali untuk meyakinkan, untuk menekankan tidak ada keraguan di dalamnya. Satu. Ini ayat yang pertama. Kemudian innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al insana lafi khusr. Inna di situ huruf taukid. Jadi bagi yang belajar i'rab kan kita sebut dalam i'rab inna harfu taukidin. Inna harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ini bagi yang belajar i'rab itu. Inna ini huruf untuk menekankan. Dan menasabkan, membaris fathahkan kata setelahnya dalam hal ini al-insana. Jadi al-insana kenapa fathah? Karena ada inna. Itu secara grammarnya. Secara makna, inna ini sebagai penekanan. Jadi tidaklah dikeluarkan inna ini kecuali untuk menekankan. Baik, berarti ini berapa penekanan dah kita jumpai? Dua penekanan. Penekanan yang pertama dengan sumpah. Penekanan yang kedua adalah dengan inna. Baik, innal insana. Al insan di situ ada alif lam. Iya, alif lam di situ bukan berarti ma'rifah yang kita ketahui secara khusus. Justru di situ al insan, di situ lil istighraq, untuk menyeluruh, karena insan ini adalah jenis, kata jenis. Jadi al insan di sini bukan yakni menunjukkan orang tertentu, tapi insan maksud di sini adalah orang secara keseluruhan. Karena kalau kita berbicara al dari segi makna, alif lam dari segi makna, itu luas sekali maknanya. Salah satu di antaranya adalah al istighraq, yakni menyeluruh. Nah, jadi ini al di situ, al insan ini menunjukkan keseluruhan manusia. Keseluruhan manusia. Tidak terkecuali laki, perempuan, tua, muda, itu semua dalam keadaan masuk dalam kategori ayat ini. Baik, innal insana lafi khusrin. Lam di situ lamut taukid namanya. Lamut taukid namanya. Lam untuk penekanan juga. Nah, tuh lam untuk penekanan. Lafi khusrin, dalam keadaan khusrin. Khusrin rugi, merugi. Nah, khusrin di sini nakirah. Khusrin di sini nakirah. Jadi kalau sudah nakirah berarti mencakup keseluruhan kerugian, masuk di situ. Rugi dunia akhirat, semua rugi di situ masuk. Nah, kalau kita lihat di situ dari ayat 1, ayat 2, ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin mengkhabarkan satu saja, yaitu kerugian manusia. Kerugian manusia itu yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini sangat luar biasa. Menyampaikan bahwa manusia itu seluruhnya dalam keadaan merugi, Allah menyampaikan dengan tiga penekanan sekaligus. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala tanpa penekanan, kalau sudah dimaktub dalam Al-Qur'an pun kita sudah terima, betul tidak? Kita terima. Tapi ini menambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia dalam keadaan rugi dengan tiga penekanan. Kita misalnya contoh. Jadi penekanan ini ayo ikhwah, semuanya perlu antum perhatikan dalam bahasa Arab sekalipun, ini penekanan pun kadang-kadang bisa digunakan. Jadi misalnya kita mengkhabari, kita mengkhabarkan kawan. Ja'a misalkan datang. Ja'a datang. Ja'a Zaidun misal. Telah datang Zaid. Telah datang Zaid. Kita lihat-lihat muka kawan ni kayaknya tidak percaya dengan berita kita. Itu. Masa sih? Katanya kan? Ada. Kalau dah sebut masa sih itu berarti ada keraguan dalam kawan ini, itu tidak? Jadi kita sebut inna misalnya kita sebut sesungguhnya gitu ya, sesungguhnya Zaid telah datang. Jadi datang inna di situ, inna. Atau kita sebut tadi Zaidun ja'a misalnya, Zaidun telah datang. Kawan ini tidak percaya. Jadi kita tambahkan inna Zaidan ja'a misalnya. Sesungguhnya Zaid telah datang. Dah penekanan satu. Wah, enggak percaya saya, katanya kawan ini lagi. Kamu enggak percaya lagi gitu kan? Tambah lagi penekanan. Inna Zaidan la ja'a. La di kita pakai. Sesungguhnya si Zaid benar-benar datang. Kawan ini pun masih enggak percaya katanya. Ya, masa sih kamu enggak percaya gitu? Oke, wallahi gitu kan? Nah, kita bersumpah lagi sekarang. Wallahi inna Zaidan la ja'a. Demi Allah, sesungguhnya benar-benar si Zaid ini telah datang gitu. Ini kira-kira orang ini percaya apa tidak nih? Harus. Setelah kita harus. Iya, harus percaya, harus. Ini kalau tidak percaya ini keterlaluan dia nih. Ya Allah. Iya, ini tiga. Nah, gitu juga nih manusia nih kita nih. Kalau tidak itu dengan ayat ini dah keterlaluan dah. Keterlaluan. Kita saja misalnya khobar kita, berita yang kita sampaikan, kalau ada kawan yang masih ragu, kemudian kita pakai penekanan ini, penekanan itu, penekanan ini, terus tidak percaya, aduh, gimana itu dua perasaan antum itu? Luar biasa. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala tentu maha tinggi. Dah tiga ini dipakai ini, masih tetap juga itu memang benar-benar dalam keadaan merugi. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala ini mengumpamakan gitu, mengumpamakan orang-orang yang merugi seperti ini. Jadi katanya Imam Al-Basri rahimallahu taala umpamanya itu orang dah masuk di pasar. Orang masuk pasar. Nah, pasarnya itu time-nya dah sehabis gitu. Mau tutup pasarnya. Dia tahu gitu, pasar dah mau tutup, padahal tujuannya tadi mau belanja gitu. Tapi tidak belanja sampai tutup pasarnya. Akhirnya dia balik, kemudian anak-anaknya tadi misalnya minta dibelikan apa gitu, minta pada bapaknya. Mana pak gitu kan yang tadi mau dibelikan mana-mana, ternyata bapaknya tidak menghasilkan apa-apa, tidak membeli apa-apa untuk anaknya. Malu apa tidak kepada anaknya? Malu. Dan ini adalah contoh bagian daripada orang ini rugi. Dan apalagi nanti kata beliau rahmatullahi ta'ala pada hari kiamat. Ini kita ini ibarat pasar. Di dunia ini sekarang ini ibarat pasar. Jadi ibarat pasar yang kita beli semua-semua ini sekarang untuk bekal kita nanti di akhirat. Padahal kita tahu nih, ya ini dunia ini tidak lama gitu, ada masa tenggangnya, itu kehidupan kita pun ada masa ajalnya tertentu, itu pun kita tidak ambil bekal di situ. Terus masuk ke dalam dunia akhirat tanpa ada bekal, dan ini tentu adalah khasarah, kerugian yang amat rugi. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Baik. Selanjutnya yulikho semuanya, kita beralih ke ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Dan ini adalah empat maratib, empat tingkatan yang tadi kita sebutkan daripada Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Baik. Kita dah faham ayat pertama, ayat yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menekankan sebelum Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia secara keseluruhan rugi. Nah, tapi illa yakni ada pengecualian. Illa di sini namanya adatu al-istitsna, alat untuk mengecualikan. Itu namanya. Illa namanya adalah alat untuk mengecualikan. Jadi mengecualikan suatu yang umum. Mengecualikan suatu yang umum. Misalnya kalau kita sebut tidak ada satupun yang datang illa, kecuali Nabil misalnya. Berarti Nabil saja yang datang gitu maksudnya. Jadi illa ini adalah pengecualian. Nah sekarang ini seluruh manusia dalam keadaan merugi seluruhnya. Baru datang illa kecuali. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita semua dan keluarga kita masuk ke dalam kategori yang dikecualikan ini. Baik. Apa yang pertama? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, ini sudah kita berbicara iman ini panjang lebar ini. Panjang lebar. Tapi yang tentu yang ringkas saja kita sebutkan adalah al-iman adalah al-iqrar, yakni menetapkan. Al-iqrar, al-iman artinya al-iqrar, menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan keyakinan kita. Al-iman menetapkan keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang paling berhak disembah. Kemudian kita masukkan rukun iman yang keenam, masuk rukun Islam, kemudian juga masuk hal-hal akidah yang lainnya. Itu ringkasnya. Kalau tidak, ya tentu kita akan rincikan macam-macam. Tapi kita menetapkan sepenuhnya keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak disembah dengan tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan juga yakni berkaitan dengan hal-hal akidah yang lain. Baik. Terus wa amilus shalihat, yakni dan beramal saleh. Nah, tadi ini tadi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi kita sebutkan ya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kata beliau rahimahullahu taala, iman tidak akan ada pada diri seorang kecuali telah mengetahui. Maka tingkatan yang pertama tadi kan beliau sebutkan apa tuh? Arafu al-haq, mengetahui kebenaran. Yakni iman itu sendiri adalah kebenaran. Maka perlu dipelajari. Iman yang benar itu perlu dipelajari untuk mengetahuinya, al-haq. Itu yang dimaksud dengan kata beliau rahimahullahu taala. Baik, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Beramal saleh. Baik. Ya tentu kita ketahui amal soleh ini tidak sembarang amal soleh. Amal soleh yang diterima kita ketahui adalah yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Yakni tidak ada syirik di dalamnya. Tidak melakukan amal perbuatan dengan niat-niat ada udang balik batu. Itu kan. Pengen dipuji misalnya, pengen mendapatkan dunia, pengen ini, pengen itu, jadi hilang Allahnya. Itu yang kita maksudkan dengan syirik. Kemudian baru setelah itu mutaba'ah. Mutaba'ah lawan daripada bid'ah. Yang sampai ikhlas, tapi ternyata tidak pernah ditontonkan oleh Nabi SAW. Ini pun merugi. Oleh karenanya tidak heran, Al-Fudail bin Iyab, rahimahullahu ta'ala, ketika menafsirkan awal surah Tabarak itu, lina beluakum ayyukum ahsan mu'amala. Ya Allah menciptakan kita di dunia ini untuk menguji kita. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Nah, amalan yang paling baik itu maksudnya adalah amilu as-salihat, yaitu orang-orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh yang dimaksud kata beliau rahmatullahi ta'ala adalah itu adalah yang memenuhi dua unsur. Yani unsur pertama adalah khalisan liwajhillah, ikhlas untuk mengharap wajah Allah, kemudian baru setelah itu sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dan ini yang beliau sebutkan Al-Imam Fudail bin Iyab ketika menafsirkan surah Tabarak itu. Baik. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq. Wa tawasaw bilhaq. Yani saling mewasiatkan, saling menasihatkan dengan kebenaran, dengan kebenaran. Di sini disebut tawasau, tawasau. Jadi wazannya adalah, timbangannya adalah tafa'ala, tawasau. Jadi kata yang ini atau kata kerja semacam ini mengandung adanya dua orang yang saling. Ya, gitu. Saling di situ. Jadi saling sama-sama gitu tawasau. Sama-sama saling menasihati, sama-sama saling memberikan wasiat dan sebagainya. Tapi wasiat yang apa? Wasiat yang benar. Dan ini sekali lagi prinsip kita di dalam bersahabat. Prinsip kita di dalam berkawan. Jadi dalam berkawan kita prinsipnya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Oleh karena itu, ulama menyebutkan misalnya Syekh Al-Albani, kemudian juga ulama-ulama yang lain, dan juga Syekh bin Baz misalnya menyebutkan kawan yang sebenarnya adalah kawan yang menasihatimu dalam kebenaran. Yang memberikan kamu teguran ketika kamu keliru. Itu. Bukan yang mujamalah, itu yang bermuka-muka gitu, yang action di depannya gitu, dan menutup apa namanya dari keburukan-keburukan misalnya, itu tidak, tapi justru meluruskan. Baik, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yakni setelah tawasau bil haq, setelah berwasiat menasihatkan satu sama lainnya dengan kebenaran, maka perlu adanya saling menyokong, saling mendukung dengan apa? Menyemangatkan diri istiqomah di atas kebenaran tersebut dengan apa? Dengan kesabaran. Wa tawasau bil haq. Karena ini penting nih. Kalau misalnya kita tidak sama-sama saling menguatkan dengan kesabaran, itu bangunan akan roboh. Bangunan akan roboh. yang tadinya beriman, tadinya beramal soleh, tadinya saling menasihati dengan kebenaran, tapi tidak ada peringatan satu sama lainnya dengan kesabaran ini, maka kemungkinan itu semua akan roboh. Sebab itu keempat-empat ini harus satu sama lainnya harus diikat. Dan berkaitan dengan sabar, ini secara umum ada tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, kemudian sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan. Bapak misalnya sakit, misalnya itu kan takdir, tapi kita tidak inginkan sebenarnya, tapi kita sabar. Misalnya di PHK gitu kan, kerjaan di PHK. Siapa yang mau? Tapi kan takdir. Nah itu yang harus disabarkan. Jadi kita berikan secara umum, sabar itu ada tiga. Sabar di dalam menjalani ketaatan. Jadi ada tidak nih? Ada tidak orang yang tidak sabar dalam menjalani ketaatan? Ada. Mau sholat jamaah aja susah. Gitu. Jangankan sholat tahajud misalnya, jangankan sholat duha, atau jangankan hadir majlis seperti ini gitu kan? Sholat jamaah susah. Nah ini ada perlu gitu. Jadi untuk maintenance itu, untuk kita maintain kita punya amal taat, maka perlu adanya sabar. Misalnya antum hadir sekarang ini, kalau antum tidak sabar dalam ini, antum kita sekarang dalam keadaan taat, ketaatan insyaallah bismillah. Nah tanpa adanya dukungan kesabaran itu, kita tidak akan mampu istiqomah, tidak akan hadir sini itu, kita akan pilih tempat-tempat yang lain, itu maksudnya. Terus kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Nah ini wabah dah, jelas dah. Kita tadinya misalnya perokok misalnya, na'udzubillah, karena kita tahu hukumnya, jadi dengan tekad kuat kita membuang, kita tidak merokok lagi misalnya, dan lain-lain daripada maksiat yang ada. Kemudian sabar yang ketiga tadi, sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak diinginkan. Contohnya tadi. Baik. Begitu ayo ikhwan semuanya. Ini dengan ringkas apa yang kita sebutkan dalam kesempatan yang ringkas ini. Kalau tidak tadi kita sebutkan, penjelasannya sangat luas sekali berkaitan dengan Suratul Asr, dan itu adalah intinya. Mudah-mudahan apa yang tadi yang Ana sampaikan tadi difahami. Kemudian juga tadi sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang, tadi usahakan dipraktikkan. Nah, ini tidak hanya laki-laki ya, wanita pun demikian. Ketika berjumpa dengan kawannya, itu sunnahnya adalah membaca Suratul Asr sebelum berpisah. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum. Dah. Itu sunnahnya. Itu pelajarannya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan antum faham wal asri ini, sehingga ketika antum membaca Suratul Asr, baik di dalam sholat antum misalnya, atau ketika tadi mau berpisah dengan kawan, itu makna yang singkat tadi dihadirkan. Minimal hadirnya adalah jangan sampai saya menjadi termasuk orang yang merugi. Itu ringkasnya. Kalau misalnya antum tidak ingat apa kata Ibnu Qayyim tadi, apa kata Imam Syafi'i, susah mau diingat. Hadis-hadisnya susah diingat. Tapi intinya adalah ayat ini menggiring kita jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang kubangan, orang-orang yang rugi. Itu saja. Dan itu insya Allah mudah untuk diingat. Itu tidak? Gitu. Jadi apapun profesi kita di dunia ini, jadi ingat, jangan sampai kita merugi. Gitu. Bagaimana kategori orang yang tidak merugi? Tadi empat kategorinya yang tadi kita ringkas daripada Ibnul Qayyim, dan kita jelaskan dari ayat yang baik. Ayat Zuhur semuanya, kiranya sampai di sini pertemuan kita yang ringkas ini, mudah-mudahan ada faedahnya. Mudah-mudahan antum juga, kita semua diberikan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan ini, berupa kajian seperti ini, daurah misalnya, dan juga ketaatan-ketaatan yang lain, dan juga kita sabar dalam menjauhi maksiat dan tidak menjalankannya dan tidak mendekatinya, dan juga kita sabar di dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, sampai di sini ya ikhwah, kalau ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya yang Sobat. Ayat, mau nanya yang ayat ketiga dari surat Al-Asr ini Ustaz. Iya. Nah, itu di dua hal terakhir yang saling menasehati mentaati kebenaran dengan saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Itu kan sebenarnya bagian dari amal soleh juga ya Ustaz ya. Tapi kenapa disebutkan secara spesifik terpisah gitu Ustaz? Apakah ada keutamaan berlebih dari dua hal itu Ustaz disebutkan secara terpisah di beramal soleh itu? Iya, pasti. Baik. Barakallahu fiik atas yakni pencermatan yang bagus. Ini pencermatan yang bagus dan itu juga disebutkan oleh ulama. Misalnya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dan juga ulama-ulama tafsir yang lain menyebutkan dalam tafsirnya. Jadi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabri, padahal tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabri ini masuk dalam kategori amal soleh. Jadi tujuannya adalah, kata para ulama, tujuannya adalah untuk mengisyaratkan bahwa di antara amal-amal soleh, ini kan kategori umumnya amal soleh. Di antara amal-amal soleh ini yang memiliki dampak besar untuk mengeluarkan orang daripada kerugian tadi adalah itu. Pertama, tawasau bil haq, saling menasihati, berwasiat dengan kebenaran. Kemudian selanjutnya kesabaran. Karena dua amal soleh yang ini, baik dua amal soleh yang ini kalau kita melihat dari apa amal soleh yang lain, ini amal soleh ini muta'addi namanya. Yakni amal soleh yang ada kaitannya dengan orang lain, amal soleh yang berpengaruh kepada orang lain. Karena kalau kita melihat amal soleh itu ada yang berpengaruh kepada diri sendiri, ada juga yang berpengaruh kepada orang lain. Maka amal soleh yang paling utama adalah amal soleh yang berpengaruh kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, sehingga tadi Ibnul Qayyim menyebutkan apa itu? Untuk mencapai puncak kesempurnaan adalah seorang itu sempurna dalam dirinya dan menyempurnakan orang lain. Artinya berpengaruh kepada orang lain. Contoh misalnya, oleh karena sering kita sebutkan atau sering kita mendengar misalnya, mana yang paling utama, ahli ibadah atau ahli ilmu, ulama. Ahli ibadah atau apa ulama. Jadi di sini yang paling utama adalah ulama. Nah, kenapa ulama lebih utama? Karena ulama ini adalah yang terkandung di dalamnya ibadah untuk dirinya dan ibadah yang berpengaruh kepada orang lain, yakni mengajarkan. Tapi kalau ibadah saja, sholat saja, itu keutamaannya untuk dirinya sendiri saja. Itu keutamaannya untuk diri sendiri saja. Puasa misalnya, ini keutamaan untuk diri sendiri. Haji misalnya, untuk diri sendiri. Nah, jadi amal soleh yang disebutkan dalam ayat yang pertama tadi adalah kategori umum, kemudian dikeluarkan darinya, tapi dikeluarkan darinya wa tawasau bil haq. Nah, ini karena penting. Supaya apa? Supaya yakni kesempurnaan pada diri kita setelah beramal soleh itu ada pengaruhnya kepada orang. Nah, jadi pengaruh. Jadi kalau misalnya mencukupkan diri dengan amal soleh saja, kemudian tidak berpengaruh pada orang, itu pun tidak sempurna. Itu pun tidak sempurna. Oleh karenanya, ayo ikhwah semuanya, ilmu, amal, dan dakwah, ini adalah tiga pondasi utama, dan itulah yang menyebabkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitabnya, Al-Usul Al-Talata. Tiga pondasi utama. Di dalam agama kita ini tiga pondasi utama, yakni ilmu pertama, setelah mengetahui mengamal, setelah beramal berdakwah, yakni dakwah ini masuk dalam kategori tawasau bil haq, tawasau bi as-sabr. Karena kalau orang itu hanya beribadah saja, puasa saja, kemudian sholat saja tadi kita sebutkan, jadi tidak ada pengaruh, jadi dalam lingkungannya tidak berpengaruh. Dan ini orang kategori semacam ini, ini tidak lebih utama daripada orang yang berdakwah dan sebelumnya tadi berilmu dan beramal. Ala kuliah, kesimpulannya amal soleh di sini adalah umum dan dikeluarkan darinya wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, menunjukkan keutamaan dua hal ini yang kenapa? Karena berpengaruh kepada orang lain. Nah, baik, tidak ada berarti. Silakan kalau demikian kita tutup dan terus semangat dan terus kita saling menyemangatkan satu sama lainnya di dalam ketaatan tentunya. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin tentunya keluar dari kategori orang-orang yang merugi dan mampu menjalankan empat tingkatan yang disebutkan dalam surah ini. Barakallahu fikum ayuhal ikhwah, jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.